Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Usikum wa iya ya nafsi bittaqullah faqad fazal muttaqun wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa kembali berkumpul di musala yang mulia ini untuk melanjutkan pembacaan risalah Syekh Afiatullah Alibi rahimahullah. Kemarin sampai pada halaman 3 paragraf pertengahan ya, sampai setengah. Kita lanjutkan. Wa'adatullahi ta'ala fihim hasbama rasadaha ahlul ibrati annahum takunu lahum zawba'atun wa gadjatun wa yahsuru lahum fi fitnatihim adba'un qaliluna au katsirun. Kebiasaan Allah terhadap diri orang-orang seperti mereka itu sebagaimana yang diawasi oleh ahlul ibrah, orang-orang yang berpengalaman, bagaimana kebiasaan mereka itu takunu lahum zaubatun, mereka memiliki kemunculan, mereka menimbulkan zaubah. Zaubah kalau kita lihat di kamus, angin ribut, topan, badai. Wabat jatun dan keributan, kehiruk pikukan. Awal munculnya selalu begitu, bikin menimbulkan semacam kegemparan, membuat semua orang kaget. Suara-suara yang bejah, ribut, hiruk pikuk. Wa yasulu lahum fi fitnatihim adba'un qaliluna au katsirun. Dan atas fitnah mereka, dalam fitnah, dalam kesesatan mereka itu, mereka mendapatkan beberapa pengikut, baik jumlahnya sedikit maupun banyak. Summa ma yalbasu an yarji'a juz'un kabirun minhum wa ya'ubuna ilal haqqi wa yaktashifuna dhalalata ba'da qiwa'in wa syaubin min fasadin. Kemudian mayal batu ya, tidak lama kemudian ya, seiring perjalanan waktu, sebagian besar mereka akan kembali. Wa ya'ubuna ilal haq, mereka kembali berbalik kepada kebenaran. Wa yaktashifuna dhalala, dan menyikap ya, mereka bisa membongkar, oh ini kesesatannya di sini, setelah mereka meninggalkannya dan kembali kepada kebenaran. Ba'da iktiwa'in, setelah mereka ini di setrika ya, digosok. Wa syaubin min fasadin ya, setelah mereka digosok kemudian mereka terkena syaub, terkena campuran dari kerusakannya. Maksudnya setelah mereka menjadi pengikutnya, kemudian dalam perjalanannya mereka akan menemukan kebenaran. Oh ini sesat, yang benar begini. Mereka akan selama di jalan itu seakan-akan diasah, akhirnya menemukan oh mana yang benar, mana yang salah, sehingga yang salah mereka tinggalkan dan mereka kembali kepada kebenaran. Nas'alullah al-afiyata, kita memohon kepada Allah keselamatan. Tsumma ya'ulu amruhum ila mihalin ila itni lalin wa jawalin. Kemudian perkara mereka kembalinya berakhirnya kepada itni lal, susut, mengecil, wazawal, kemudian hilang. Awalnya besar kayak angin badai itu, ketika dalam perjalanan waktu akhirnya menyusut-menyusut, kemudian hilang begitu saja. Waqad haqalana maratan ba'du ta'ibina minhum mimman manallahu alaihim bil hidayati ba'da an qata'a syautan syautan tawilan mahu. Dan telah menceritakan kepada kami sebagian di antara mereka yang telah bertaubat, yaitu orang-orang yang telah Allah karuniakan hidayah kepada mereka setelah mereka itu menempuh syautan tawilan mahu, perjalanan yang cukup panjang bersama mereka. Wa hadza syai'un qalilun fil 'adati. Dan memang yang seperti ini, kasus orang bersama mereka dalam waktu yang panjang kemudian sadar, oh ini keliru, kemudian kembali kepada kebenaran, itu jarang terjadi, sangat jarang terjadi. Haqalana annahum wasalu ila halatin minasyaqqi billahi ta'ala wa fi Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa risalatihi wa fil Qur'an. Bagian orang yang bertaubat tadi cerita, dahulu mereka saat bersama kelompok Abu Maryam atau kelompok yang semacam itu, Abu Maryam Al-Mukhlib, mereka sampai pada kondisi-kondisi di mana mereka itu ragu tentang Allah Azza wa Jalla, ragu tentang Rasulullah SAW, ragu tentang risalah beliau, ajaran beliau, ragu tentang Al-Qur'an. Na'am wallahi, benar demi Allah. Fa innahum min syiddati tanattu'i wa tasyaddudi fid din wal ghuluwi la yardawna bi rahmatillahil wasi'ati. Mereka disebabkan oleh syiddah, kerasnya mereka dalam tanatuk, terlalu ta'amuk, terlalu mencekurkan terlalu dalam, baca syedut, terlalu keras, terlalu ekstrim dalam beragama. Layar dauna birahmatillahi wasi'ah. Mereka tidak rela, tidak puas, tidak ridho dengan rahmat Allah yang sangat luas. Padahal dalam banyak ayat, banyak hadis ya, disebutkan rahmat Allah itu mendahului kemurkaannya, kan? Walayak baluna minnatallahi walutfahu. Mereka tidak bisa menerima karunia Allah dan kelembutan Allah. Walyadalluna yushaddiduna ala anfusihim. Tapi mereka tetap saja memperberat diri mereka sendiri. Wayatanat ta'u, dan mereka berlebih-lebihan. Fayahlikuna, maka mereka binasa. Bagaimana cara mereka hancur? Bi ayyatasallatu alaihimu syaitan wal waswasu. Mereka binasa karena mereka dikuasai oleh setan dan perasaan waswas. Ragu-ragu, khawatir, yang berlebihan. Fayadalluna yaskuna fi anfusihim kullalah dhatin. Sehingga mereka terus-menerus dalam setiap lahzah, dalam setiap kesempatan ya, yaskuna fi anfusihim, mereka ini mengadukan, yaskuna fi anfusihim, mereka ragu-ragu tentang diri mereka sendiri ya. Wa yusbihu ar-rajulu minhum wa yaqul. Ada orang-orang di antara mereka itu kalau pagi mikir-mikir kemudian mengeluarkan ucapan, komentar ya. Ana kuntu bil amsi kafiron. Wal yauma aslamtu min jadid. Saya kemarin masih kafir. Hari ini saya masuk Islam kembali. Ini saking kuatnya keraguan-keraguan itu. Satu. Nanti sorenya lagi, jangan-jangan saya tadi melakukan mukafirat. Jangan-jangan saya melakukan syirkiat. Maksudnya ragu-ragu terus. Saya ini muslimnya sah enggak? Saya ini mukmin enggak? Wa yukaffiru rajulun minhum akahu fil majlisi. Kadang-kadang salah seorang di antara mereka dalam satu majlis begini, dalam sebuah obrolan, baik serius maupun nyantai, mengkafirkan saudaranya sendiri. Tsumma ya'udu fayahkumu 'alaihi bil Islam. Tapi tidak lama kemudian dia berbalik, tidak, kamu muslim, tidak orang kafir. Tsumma yukaffiruhu iddatan marrat. Tapi setelah itu dia kafirkan lagi berkali-kali. Wal akharu yaqulu, ada orang lain lagi mengatakan di antara mereka itu. Naam ana kafartu qabla qalil. Ya, saya tadi beberapa menit yang lalu saya kafir. Wal ana arji'u ila Islam. Sekarang saya sudah balik lagi kepada Islam. Wa yukaffiru rajulu ahlahu wa zawjahu wa waladahu kulla yaumin. Sampai-sampai ada seseorang di antara mereka itu mengkafirkan keluarganya sendiri, istrinya sendiri, suaminya sendiri, anaknya sendiri setiap hari. Wa tahsulu indahum minal mafasidil ijtima'iyyati wal insaniyyati ma la yaqdirun. Ma'tulil waqti 'ala tabi 'alaihim. Ini kisah pengalaman orang yang sudah bertobat di antara mereka, dia kisahkan begitu. Kami dulu ya kadang dikuasai oleh keraguan-keraguan itu sampai taraf begitu ya. Saya ini muslim enggak? Saya beberapa menit yang lalu kafir, sekarang sudah balik Islam lagi. Sangat rapi begitu ya. Wadah dulu indahu minal mafasidil istimahiyah. Akhirnya dari mereka itu terjadi banyak kerusakan yang sifatnya istimahiyah, sosial, hubungan kemasyarakatan. Wal insaniyah, juga hubungan kemanusiaan, psikologi kepada dirinya sendiri, ya ragu-ragu kepada masyarakat di sekitarnya, bahkan orang-orang dekatnya, anak istrinya ragu-ragu, ya mertuanya sendiri gimana, bapaknya, ibunya gimana, saudaranya, adiknya, kakaknya gimana. Muslim dah, sah dah keislamannya. Malayak diruna ma'atulil waqti ala sobri alaihi. Kerusakan-kerusakan yang dalam waktu yang lama mereka tidak akan sanggup menanggungnya. Mereka tidak akan mampu sabar seperti itu. Mungkin kalau satu hari, satu minggu, satu bulan, dua bulan mungkin bisa begitu. Tapi lama-lama nanti akan, dia tidak akan kuat seperti itu. Li'annahum awqa'u anfusahum fi tashaddud wal haraji wa dhiki. Karena mereka mencampakkan, menjatuhkan, menjerumuskan diri mereka sendiri kepada tashdid, sikap yang memperkeras, memperketat, wal haraj, kesempitan, wa dhik, sama ya, kesulitan, kesempitan. Wa ma la taqwa nufusul bashari fil 'adati 'ala tahammulihi 'ala dawamil asma'. Dan apa yang tidak sanggup jiwa manusia itu untuk menanggungnya, dan konsekuensi-konsekuensi lain yang jiwa manusia itu biasanya tidak sanggup menanggungnya untuk dawamil asman, untuk waktu yang lama. Walam yakbalu minnatallahi alaihim bitawsi'ati wa taisiri. Mereka tidak mau menerima karunia Allah, ya Allah sudah karuniakan kepada mereka tausiah, Allah berikan kepada mereka itu dalam Islam ini kelapangan, kelonggaran, ajaran yang enak, tidak berat, wa taisir, ya kemudahan. Karena ma ja'ala 'alaikum fiddin min haraj, Allah tidak menjadikan untuk kalian dalam agama ini kesempitan, kesulitan. Dan ayat-ayat seperti itu banyak ya. Yuridullahu fikumul yusra wala yuridu fikumul usra, dan banyak sekali ayat begitu. Dan kalau kita belajar tarikh tasyrik, sejarah perundang-undangan dalam Islam, semua ulama pakar syariat itu sepakat menyatakan salah satu asas, salah satu dasar, salah satu fondasi, salah satu karakteristik syariat Islam itu adalah taisir, waraful harab, adanya kemudahan, adanya kelapangan dan menolak, menghilangkan kesempitan. Tapi mereka tidak mau menerima yang seperti itu, sekalipun Allah sudah bilang begitu, sekalipun Rasulullah SAW sudah menyatakan begitu dalam banyak ayat, banyak hadis. Bal syaddadu, tapi mereka justru milih sikap yang keras, yang ketat, yang sulit. Fasyaddadallahu alaihim, maka Allah pun memperketat untuk mereka, karena pilihan mereka sendiri. Fayasulu ayatila ba'duhum ila halatil kufri sarihi billahi ta'ala wa bil anbiya'i wa risalatillahi azza wa jalla. Maka karena sikap mereka itu terkadang ya, mereka itu sampai pada taraf, salah sebagian di antara mereka itu sampai kepada kondisi kekafiran yang sangat jelas terhadap Allah, terhadap para nabi, dan terhadap risalah-risalah Allah. Wa yasilu ila sabbillahi ta'ala ra'san. Mereka terkadang sampai pada tarapan harapan, sampai pada batasan mencaci maki Allah, mencerca Allah. Wa iyadu billahi ta'ala min hadil ahwalir rabiyyati. Kita berlindung kepada Allah dari kondisi yang sangat rendah dan hina seperti itu. Wa yasilu ba'duhum ila halati ya'sin wa qunutin wa ila intihar wa ila al-intihar. Sebagian mereka bahkan sampai pada taraf putus asa, hilang harapan sama sekali, bahkan sampai harapan bunuh diri. Kenapa bisa begitu ya? Tentu penjelasannya panjang ya. Wasababu zahirul mubashiru lidzalika, sebab yang menonjol, yang zahir, yang sangat dominan, yang sangat kelihatan, yang langsung atas hal itu, Allah Ta'ala alam. Wa kasratu wa quwwatu munaqadatil fitrati wa dinil fitrati. Kenapa dari sikap mereka itu bisa sampai tarapan yang sangat hina, sangat buruk, putus asa, hilang harapan, bunuh diri, tidak bahkan kufur kepada Allah dan sebagainya. Sebab yang paling dominan dan sebab langsungnya itu disebutkan Allah Allah adalah kasroh, sangat banyak, sangat sering, wakuah dan sangat kuat. Apa munaqadatil fitrati, menyelisihi, menentang fitrah, wa dinil fitrati, dan menentang, menyelisihi agama fitrah. Al-Islamu dinil fitrah, sementara Islam adalah din yang sesuai fitrah manusia. Wa kasratu wa quwwatu tadziqi ala nafsi. Dan sebab lainnya yang sangat dominan dan sangat berperan langsung atas hal itu adalah sering dan sangat kuatnya at-tadziq ala nafsi, mereka mempersempit untuk diri mereka sendiri. Hatta tamalla, sampai dia bosan, jiwa itu bosan. Wata'ya, wata'aba, kepayahan, kelelahan. Watasiro, tatafallatu, watansiru. Akibatnya apa? Jiwa itu berusaha untuk lepas, berusaha untuk lari. Wala taqwa ala hamli takalifiki, dan tidak sanggup untuk melaksanakan taklid, beban-beban, perintah-perintah dan larangan dalam agama Islam. Kenapa? Karena dia memperkerat, mempersempit untuk dirinya sendiri. Sumatasiru ila anwa'in minal hiyalis syariroti. Akhirnya apa? Karena sudah tidak kuat nanggung beban syariat, akhirnya mereka memilih melakukan beberapa bentuk hial. Hial itu hilah ya. Mereka daya apa itu? Pada Indonesia yang kuat. Apa? Rekayasa coba menyiasati hial syariah, rekayasa siasat yang sangat buruk. Wa ta'wilatil fasidati ghairal mustasagh, dan takwilan-takwilan yang rusak, yang tidak sah, yang tidak dibenarkan oleh syariat. Wa qasratu wa quwwatu munaqadati zawahiri syariati wa dilalatiha al-mutanawwi'ati al-haqa'iq. Dan juga sebab lainnya, sangat sering dan sangat kuat mereka menyelisihi zahir-zahir syariat, baik teks ayat atau hadis yang langsung bisa dipahami langsung, atau dilalatiha al-mutanawwi'ah, atau makna-makna yang ditunjukkan oleh lafal-lafal tadi, sebuah ayat, sebuah hadis itu bisa menunjukkan banyak makna yang masing-masing makna itu benar. Itu sangat sering kalau kita baca kitab-kitab tafsirnya para ulama, baik ulama salaf, baik ulama abad-abad 2, 3, 4 Hijriah, Imam Tabari dan lain-lain, ataupun ulama-ulama mutaakhirin, ulama-ulama sekarang yang kuat dari aspek tafsir bil maksurnya, tafsir ayat dengan ayat, tafsir ayat dengan hadis dan sebagainya. Kita bacalah seolah tafsir atau ubayanya si Asim Siti itu sering itu terjelaskan berkali-kali, kadang satu ayat itu menunjukkan beberapa makna yang semua makna itu benar. Semua makna itu benar. Semua dilalahnya itu benar. Nah, jauh-jauh ya, kita kemarin sering ikuti, kita ikuti kajian tafsir juz amma itu kan. Betapa sering itu satu kata itu maknanya 4, 5, 6, 7. Nah, itu yang nafsirkan berbeda-beda itu juga para pakar bahasa ya kan, dari generasi tabi'in, tabi'in, sahabat ya. Zaman mereka saja bisa dipahami segitu bedanya maknanya, apalagi orang zaman sekarang. Dan kadang semua maknanya itu secara syar'i benar, tidak salah. Mungkin karena itu ya, tidak memahami dilalah ya. Syariah ya, dalil-dalil tadi. Dalilnya satu, tapi cara memahaminya beda, itu yang tidak diketahui. Faya suluin dahum fil bidayah nau'un minal mukabarok. Ada dalil-dalil akhirnya menyebutkan begini. Ada dalil-dalil yang kalau dikupas lebih dalam, maka menunjukkan begini. Tapi tidak mereka gubris, karena berbeda dengan keyakinan mereka. Faya suluin dahum fil bidayah, maka pada awalnya pada diri mereka terjadi nau'un minal mukabarok, sebuah jenis bentuk mukabarok, kesombongan tapi dipaksakan. Tidak, dalil itu tidak menunjukkan begitu. Bisa dari dalil ayat atau hadis, tidak begitu. Ini dalilnya, ini ayatnya, ini hadisnya. Awalnya begitu. Tsumma yaktashifuna adillatan ukhra. Tapi kemudian mereka mau tidak mau menemukan dalil-dalil lain. Wa ta'tariduhum istalatun tatakataru alaihim wa tahlibuhum wa yahiruna fil jawabi. Dalil-dalil lain yang laki-laki kok tidak sama dengan keyakinan mereka, maka mereka dihadang oleh iskalat, kebingungan-kebingungan ya. Ini gimana cara memahaminya, mendamaikan antara dalil yang saya pegangi yang melandasi keyakinan saya dengan dalil-dalil lain ini yang kok kelihatannya jelas enggak sama dengan keyakinan saya dalil yang saya pegang, padahal sama-sama dalil syar'i. Akhirnya terjadi iskalat ya, kebingungan-kebingungan, tatakatsaru alaihim, yang semakin hari makin banyak. Wa taghlibuhum, akhirnya mengalahkan kemampuan mereka. Wa yahiruna fil jawab, mereka kebingungan menjawabnya. Wa yasdaduna fil mukhabarah, tapi sayangnya mereka setelah bingung itu justru makin ngotot, bertambah kesombongannya, tidak mau mengikuti dalil tadi. Akhirnya makin menolak, makin menolak, ini makin terjadi tabrakan ya kan, dengan fitrahnya, dengan akalnya, nurani, kata nurani hatinya itu. Wala siyama in kana alwahidu minhum ra'san fi firqatihi wa jama'atihi madbu'an qad taqaddara, apalagi kalau dia itu seorang pemimpin pada kelompok dan jamaahnya, dia orang yang diikuti kota saudara, yang memang sudah punya peranan mimpin di depan, itu tambah berat lagi untuk bisa menerima dalil-dalil tadi, menerima ayat-ayat tadi. Wa sarallahu atba'un wa aqwalun wa madhhabun, apalagi kalau dia sudah jadi pimpinan, punya pengikut, punya pendapat-pendapat, punya madhab yang membedakan dia dengan orang lainnya. Fayas ubu alaihi rujuk ilal haqqi, maka akan sulit bagi dia untuk kembali kepada kebenaran. Wa hadza min makna qaulihi ta'ala, yang seperti ini termasuk salah satu pengertian dari firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, surat Al-Anfal ya. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi, dan ketahuilah sesungguhnya Allah membatasi, menghalangi antara seseorang dengan, mendindingi antara seseorang dengan hatinya. Hatinya, oh iya ini dalil sebenarnya benar, tapi dia tidak pengen. Akhirnya kata hati itu dia tinggalkan, tidak ikuti pendapatnya. Itulah Allah bikin batas antara dia dengan hatinya. Itu kata hati ini sudah lewat, tidak terdengar lagi makin ke sana itu. Wa hakadza yahsulu indal wahidi minhum ta'nibun, ta'nibu dhamirin, demikianlah pada diri seseorang di antara mereka akan ada ta'nibu dhamir, usaha untuk menekan batin dia, perasaan dia. Wa yashuru bi quwwati tanaqud fi nafsihi, dia akan merasakan adanya pertentangan ya, kontradiksi yang sangat kuat dalam jiwa dia. Wa qad yasilu ila halatin quswa, terkadang pertentangan batin itu bisa sampai taraf yang sangat-sangat jauh, kondisi-kondisi yang sangat jauh, berupa minal maradi nafsi, penyakit jiwa. Wal khobali, dan khobal itu layak hukum kebala, khobal ini kondisi semacam stres ya, sakit jiwa, marad nafsi ya, penyakit jiwa, maksudnya penyakit psikologis. Wal qabal dan stres. Aw yasiru ila zandaqatil mahdati wal kufri billahi azim, wal iyadu billah, atau bisa bahkan lebih dari itu ya, sampai menjadi kezindikan yang tulen dan kekufuran kepada Allah azza wa jalla ya, na'udzubillah min dzalik. Itu pengalaman ya, beberapa pengalaman orang-orang yang telah bertobat ya, mereka bercerita seperti itu. Kalau yang kalau dianalisa ya, sebabnya yang menonjol dan langsung itu ya, menyelisihi fitrah, menyelisihi bini fitrah, menyelisihi dalil-dalil baik secara dohir maupun dilalahnya. Dohir itu bunyinya begitu, makna yang bisa dipahami begitu. Kalau dilalah itu berarti kesimpulan yang lebih dalam lagi. Iya, dari aspek bahasa bagaimana, dari aspek ini itu bagaimana, dan sebagainya. Kemudian beliau memberikan contoh ya, halaman 4 sampai 5 itu. Wa min amsilati tanaqudatil lati ta'taridhum bistimrar. Di antara contoh tanaqudat ya, kontradiksi, pertentangan, kontradiksi yang senantiasa terus-menerus ta'taridhum mengenai mereka, yang menimpa mereka, menghadang mereka. Sebutkan mereka itu mengalami gejolak ya, sebenarnya dalam jiwa mereka pertentangan tadi terus menerus. Contohnya apa? Disebutkan di sini beberapa contoh. Yang pertama, paragraf pertama itu contoh pertama, takfiruhum li umumil muslimina bima fihim khiyaruhum minal ubadi wal zuhadi wal mujahidina wal istishadiyina wa ahli al-ilmi wa da'wati wal badli fi sabilillahi ta'ala. Mereka mengkafirkan seluruh umat Islam, seluruh kaum muslimin, termasuk di dalamnya khiyaruhum, orang-orang yang terbaik, orang-orang pilihan di kalangan umat Islam. Siapa? Minal ubad, para orang-orang yang ahli ibadah. Zuhad, orang-orang yang hidup zuhud. Wal mujahidin, orang-orang yang berjihad. Wal istishhadiyin, dan orang-orang yang para pelaku perangan syahid. Wa ahlil ilmi, para ulama. Wa da'wah, para da'i, para mubalik. Wal bazli fisabilillah, para muntikin, orang-orang dermawan. Yukafirunahum kullahum, mereka mengkafirkan semua orang tadi itu. Wa la yahkumuna illa bi islami nafarin qalilin, dan mereka tidak menghukumi keislaman kecuali, tidak ada yang mereka ponis muslim kecuali segelintir kecil orang saja, sedikit orang saja. Siapa hum? Jama'atuhum famankana midluhum faqad, yaitu jamaah mereka dan orang-orang yang seperti mereka saja. Bal wa yahkumuna bi kufri sa'iril ummati fil qurun fi quruniha al-mutaakhirah. Bahkan mereka menghukumi kekafiran seluruh umat Islam selain kelompok mereka dan orang yang seperti mereka fi quruniha al-mutaakhirah, pada abad-abad yang terakhir, 14, 15, 13, 12, 11, 10 dan seterusnya, abad-abad. Kalau kita belajar tarikh tasyrik, sejarah perundang-undangan Islam kan? Yang disebut zaman kemunduran Islam itu, zaman di mana dunia Islam dari ujungnya Maroko di pinggir benua Atlantik sana ya, sampai umat Islam di Merauke sana, sampai umat Islam di Selandia Baru sana, dari ujung timur sampai barat, utara sampai selatan sana. Kalau kita baca kan yang disebut dunia Islam memasuki abad jumud, abad statis, abad kemunduran, abad di mana kesyirikan merajalela, bid'ah merajalela, taklid merajalela, para ulama sudah tidak menghasilkan karya yang sifatnya ijtihad lagi. Itu dimulai pada runtuhnya Daulah Abbasiyah di Baghdad 656 Hijriah, abad 7 Hijriah. 656 Hijriah dan melakukan dan Tartar datang ke negeri Baghdad. Baghdad diruntuhkan, tinggal puing-puing. Kemudian di atas reruntuhan Baghdad itu, Hulagukan itu membuat sebuah kerajaan, Daulah Ilkhaniyah, dia jadi rajanya, anak turunannya nanti yang jadi kaisar di situ. Nah, dari situ dia mengadakan serangan ke seluruh negeri-negeri Islam lainnya, ke Syam. Syam satu persatu takluk, ya kan? Kemudian mau menyerbu Mesir, ya. Pada saat mau menyerbu Mesir itulah dia menemui kekalahan pertama kali dalam perang Ain Jalut itu. Saat dia berkuasa, ya jelas karena dia anak keturunannya jenikan, ya kan? Dia terapkanlah Eliasib. Dia nyerbu ke Syam, taklukan Aleppo, Damaskus, Hama, Palestina. Diangkat para kondi, para gubernur, para apa pejabat semuanya orang-orang dia, walaupun agamanya Muslim, tapi diangkat oleh Golagukan dan tentu saja harus tunduk pada aturan Golagukan. Baru ketika dia mau ada rencana nyerbu Mesir itulah Sultan Saifuddin Qutus itu memimpin Daulah Mamalik Mesir berangkat ke Syam, ya, terjadi perang Ain Jalut itu untuk pertama kalinya orang Mongol bisa dikalahkan tuh, yaitu. Tapi zaman itu, ya, sampai zaman abad sekarang itu masih disebut abad Zumud. Kalau dalam fase tarikh tasrik, ya, sejarah perundang-undangan Islam. Termasuk zaman Daulah Umayyah, Utsmaniyah sekalipun. Itu dalam fase ini apa? Fase tarikh tasrik disebut zaman kemunduran Islam. Tidak muncul ulama-ulama besar yang menjadi perubah suasana. Ya memang 100 tahun mungkin muncul 1-2 orang, tapi secara umum suasana umat Islam itu kebodohan, kesyirikan, bid'ah, taklid dan lain-lain sebagainya itu rata, ya, di mana-mana muncul, ya, ya di sana sini muncul mujadid, itu sunatullah, ya, setiap zaman tuh ada mujadidnya, itu sunatullah, ya, tidak semuanya rusak, ya, tidak mungkin umat Islam itu dijamin oleh Allah tidak akan berkumpul di atas kesesatan. Tapi bahwasanya fakta mayoritas kaum muslimin selama abad kemunduran Islam itu jatuh dalam syirik, jatuh dalam taklid, jatuh dalam bid'ah itu tidak bisa ditutupi. Muncul beberapa pembaharu. Dari Nusainia abad 7-8 masih muncul lagi siapa? Muncul Muhammad bin Abdul Wahab abad 12. Abad 12 itu 1000, yang meninggal 1200 berapa Hijriah, abad 12-13 Hijriah. Itu pun sekumnya di Necet saja. Necet itu kalau dilihat di peta, ya, kecil saja, sama Jawa juga besaran Jawa. Sementara dunia Islam itu kutub utara sampai kutub selatan ada Muslim itu. Bentuk kutub utara ke Siberia sana, mayoritasnya Muslim itu Siberia itu. Sudah masuk sampai Islam di sana, ya, sejak zamannya Daulah Utsmaniyah, ya kan, tahun 1500-an juga sudah sampai di sana umat Islam itu. Dari Merauke sampai Maroko sana suasananya begitu. Mungkin karena melihat begitu, ya, berarti semua umat Islam selama abad-abad terakhir Hijriah ini, wah, orang-orang kafir ini, bukan orang-orang Muslim. Nggak pandang bulu, ya, mau dia ulama, ya, kan, jangan-jangan ulama sufi. Padahal di antara mereka itu, ya, banyak, ya, ibadah, ahli ibadah, juhad, orang-orang ahli, orang-orang yang hidupnya juhud, mujahidin, ya. Siapa lagi yang memerangi Spanyol dan Portugis selama ratusan tahun menjaga dunia Islam dari penjajahan Portugis dan Spanyol itu kalau enggak Daulah Utsmania. Ya. Siapa lagi yang melawan Inggris, Prancis, Rusia, baik di Eropa maupun di Asia, di Afrika itu kalau enggak Daulah Utsmania. Sementara banyak khalifahnya saja para pengikut tarekat. Ya kan? Kalau kita baca sejarahnya Daulah Utsmania, gitu. Banyak itu tarekat, termasuk Sultan Abdul Hamid II pun yang dia serahkan hidup matinya untuk melindungi Palestina itu kan. Itu seorang pengikut tarekat. Sampai ketika diungsikan di buang luar negeri pun, dia masih tulis menulis ya, korespondensi dengan mursyidnya, dengan pemimpin tarekatnya itu. Ini dipukul rata, ini bukan muslim. Wahum yajiduna fil ahaditsin nabawiyyati wa zawahir syariati anna ummatal islami la yazalu natluha mustamirran baqiyan ila qurbi qiyamis saati hina ya'zanullahu ta'ala bi ahli arwahi kulli ahli iman. Mereka punya prinsip begitu, lihatnya kecilah ini zaman dominasinya disirikan, kekufuran, bid'ah, taklid dan sebagainya. Tapi mereka juga menemukan ya, dalam hadis-hadis nabawi wazawahir syariah dan dalam dohir-dohir ya, tek-tek dohir, nat-nat Al-Quran yang langsung bisa dibuka nas ayat atau hadis itu, mereka juga menemukan dalil-dalil yang secara tegas menyebutkan bahasanya umat Islam ini la yazalu nasluha mustamirran, anak keturunannya itu yang bisa disebut muslim itu akan senantiasa ada, bertahan eksis sampai mendekati hari kiamat ketika Allah mengizinkan untuk mencabut nyawa seluruh orang yang beriman. Karena ada di dalam Sahih Muslim nanti di akhir zaman akan bertiup angin lembut dari Yaman yang mencabut nyawa setiap orang yang beriman, sehingga ketika kiamat itu terjadi memang di atas muka bumi itu tidak ada satupun orang yang muslim dan mukmin. Nah, mereka menyaksikan dalam banyak hadis, banyak ayat bukan begitu ya, umat Islam eksis ada sampai saat itu, berarti tidak mungkin semuanya diponis kafir seperti itu. Wa yajiduna fil ahadithi madhan li ba'di aksuril ummati wa asminatihim wa amkinatiha. Dan mereka juga menemukan dalam hadis-hadis itu pujian bagi sebagian generasi umat. Ada generasinya umpamanya apa ini generasinya Sarola ya, kalau kita baca macam Mopatawa 28 Ibnu Taimiyah kan menyebut umat Islam ya, yang berjihad mengalahkan tentara Mongol pada perang Ainu Jalu dan perang-perang sesudahnya itu adalah Taifah Mansuro. Padahal siapa mereka ini? Akidahnya apa? Asyariah. Asyariah. Orang-orang di Mesir itu ya. Itu ya ketika Ibnu Taimiyah pada masa itu mendakwakan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, beliau berkali-kali masuk penjara. Karena apa? Karena mendakwakan akidah yang benar itu. Under check, baca buku-buku misalnya akidah wasitiyah itu, nanti mau baca wasitiyah. Dari awal sampai akhir itu 80% akidah wasitiyah itu bicara tauhid asma wa sifat. Kenapa begitu? Karena pada masa beliau itu beliau sangat keras, sangat intensif terjadi dialog, perdebatan, diskusi mana akidah yang benar nih. Takwil dan tahwid ataukah seperti para sahabat yang isbat, ya kan, gitu. Akhirnya dikaranglah akidah wasitiyah. Itu pun ada, setelah akidah wasitiyah itu ada risalah yang isinya perdebatan mempertahankan isi buku itu yang menyebabkan beliau masuk penjara. Berapa kali beliau masuk penjara itu bukan karena berontalan pemerintah, bukan kan? Persoalannya beliau berdebat dengan para ulama zaman beliau, baik kalangan sufi ya kan, atau Asy'ariyah Maturidiyah, atau juga para Mu'tazilah yang filosof. Tapi beliau seperti itu, akidahnya apa ya? Akidahnya orang-orang Mesir, ya ulama Malik, Bahriya, Mamalik. Ini orang-orang Asy'ariyah. Tapi disebut Taif Paman Surah pada masa itu. Ada pujian. Iya, di saat seluruh umat Islam tunduk hina, mereka sendiri yang berjihad mengusir penjajah ya. Padahal Tartar itu sejak zaman munculnya Genghis Khan sampai dikalahkan oleh Saifuddin Qutuz di Ain Jalut itu sudah bandek mungkin 100 juta orang lebih itu di seluruh dunia, karena gerakannya Genghis Khan dan anak-anaknya ini tidak ke dunia Islam saja, dia juga menyapu bersih Eropa dan Rusia. Kalau anda baca sejarah semua disikat, tidak Muslim, tidak Kristen, tidak Katolik, tidak apa, sikat semua, bandai semua. Dan dia memang kalau orang-orangnya memang orang brutal kan, orang-orang barbar. Kalau habis nyerang sebuah tempat itu, selesai menang perang itu dibakar semuanya, mayat-mayatnya ditumpuk, begitu. Itu ya, antum ada tulisan. Abdul Hasan Ali Al-Hasani An-Nadawi. Beliau menulis sebuah, sebenarnya bukan buku ya, sebenarnya sebuah ceramah. Beliau berceramah di Medina atau di mana, menyambut datangnya abad 15 Hijriah. Di situ disebutkan berapa juta orang di Asia dan di Eropa sana itu yang terbunuh oleh serangan tentara Tartar itu. Semua sejarawan dunia pada masa itu, tidak Muslim, tidak Kristen, tidak Katolik, tidak Ortodok, semuanya apatis ya. Semuanya bilang, oh sudahlah, dunia ini akan hancur dengan adanya mereka ini, tidak akan ada lagi peradaban. Ini semuanya skeptis begitu. Tapi ya subhanallah ya, emang apa Abdul Hasan Ali An-Nadawi itu memang seorang yang kata Syekh Abdul Azam sendiri Batiatu Salaf ya, sisa-sisanya ulama salaf di zaman sekarang sudah meninggal dulu. Dengan urainya belum buktikan bagaimana skeptisnya ya, apatisnya seluruh sejarawan dunia pada masa itu. Nda Ibnu Asir ya kan, Ibnu Asir Al-Jazari dalam Al-Kamil Bitsarihnya ya. Nda Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayahnya ya. Nda Abul Fida siapa lagi. Nda juga sejarawan-sejarawan Eropa itu dibuktikan bagaimana skeptisnya mereka itu keliru. Karena dalam perjalanan berikutnya puluhan tahun kemudian justru dakwahnya orang Thorikot yang membuat para kaisar Tartar itu masuk Islam dan mereka menjadi pembela Islam yang luar biasa, sampai akhirnya di India berdiri Daulah Islam Mongol ya kan, yang bangun Taj Mahal yang macam-macam. Skeptisnya begitu. Nah, apa? Ada dalam hadis-hadis itu kemudian begitu ya terhadap kebagian generasi umat Islam. Wa asminati zaman mereka. Ya. Zaman mereka, zaman ada hadis-hadis yang membaca Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kitab-kitab hadis. Ada pujian terhadap umat Islam yang mengalahkan musuh yang sifatnya mukanya kayak perisai, ya kan? Sandalnya bulu, pakaiannya bulu. Ternyata diidentifikasi oleh para ulama, oh itu berarti tentara Mongol. Oh berarti ini sifat-sifat untuk daulah Imam Malik Syariah tadi yang di Mesir. Ada lagi hadis-hadis ya, yang memuji umat Islam yang menaklukkan Konstantinopel, ya kan? Ibu kotanya Romawi. Ternyata yang menaklukkan laki-laki orang Turki, ya kan? Turki apa? Daulah Utsmania. Abad berapa itu? Wa amkinatiha, dan juga menyebutkan pujian atas sebagian tempat. Ada pujian bagi Syam, namanya Palestina, Jordan, ya kan, Suriah, Lebanon. Ada pujian terhadap Yaman. Dan ada jadi begitu banyak sekali. Wal ikhbaru bi baqai, wal ikhbaru bi baqail Islam wal iman wa salahiha wa fi ahliha. Dan hadis-hadis yang mengkabarkan, memberitahukan Islam akan tetap eksis, keimanan tetap akan eksis, ya. Kesolehan akan tetap eksis di tempat-tempat tersebut dan juga pada diri penduduknya. Wa ahaditsu ta'ifatil mansurati dhahirati 'ala a'da'iha wa annaha lan tazalu qa'imatan mawjudatan ila qiyamis sa'ah. Juga hadis-hadis yang disebutkan para ulama mutawatir. Hadis-hadis tentang Thaifah Mansurah Az-Zahirah. Az-Zahirah yang menang atas musuh-musuhnya. Bacanya dia akan tetap tegak ada sampai hari kiamat. Hadisnya mutawatir. Wa ghairu dzalika katsiran jiddan, dan banyak hadis-hadis lainnya yang menunjukkan tidak mungkin semua umat Islam ini diponis pukul rata seperti itu. Fayasulu indahum tanaqudun kabirun. Maka kelamiat dari begitu pun mau tidak mau dalam hati mereka akan timbul kontradiksi yang besar. Wa ta'nibun lidhamiri mumarribun muhlikun. Wa ta'nibun lidhamir. Kemudian ada menekan perasaannya sendiri. Apa? Batinnya itu ditekan biar dibungkam, biar tidak bersuara. Mumridun muhlikun, ya, hal yang membuat sakit dan membawa kepada kebinasaan. Insyaallah. Ini salah satu contoh. Contoh berikutnya, wa minha, ya, yang kedua, yang adalah contoh beberapa apa pertentangan dalam diri mereka. Ma yarawna min alamatis solahi wa husnil iman. Apa yang mereka lihat sendiri berupa tanda-tanda kesolehan dan tanda-tanda bagusnya keimanan. Kama akhbara anhu Allahu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam fil ahaditsil katsirati. Sebagaimana yang ditunjukkan, yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis. Allah beritahukan dalam Al-Qur'an tandanya orang soleh, menegakkan sholat, menunaikan zakat, iman pada hari akhir, menginfakkan sebagian hartanya, tandanya orang mukmin, muttaqin. Ayat yang begitu jumlahnya, kalau dijumlah mungkin ratusan, ya kan? Memakmurkan masjid, membaca ayat Al-Qur'an, dan semuanya banyak sekali ayat yang seperti itu. Begitu juga dalam hadis disebutkan, tidak ada yang menjaga wudhu selain seorang mukmin, orang yang melakukan sholat, dia punya jaminan di sisi Allah. Dan hadis-hadis seperti itu jumlahnya terlalu banyak, sangat banyak juga di situ. Wa alamati husnil khatimati li katsirin minal muslimin. Dan tanda-tanda husnul khatimah pada banyak umat Islam. Wala siyamal mujahidina wa syuhada. Apalagi terlebih pada diri para mujahidin dan syuhada. Kita lihat di Al-Quran syuhadanya ini bagaimana disebutkan Ibnu Hajar dalam banyak bukunya. Syuhadanya jadi 1,5 juta orang. Dan yakinlah mayoritas mereka orang awam. sering disebutkan oleh Syekh Abdul Azam itu. Harakat Islamiyah, gerakan Islam, jamaah jihad itu sebagus apapun akidahnya, sebagus apapun akhlaknya, sebagus apapun ikatan organisasinya, itu tidak akan mampu menanggung beban jihad. Disebut kenapa? Taruhlah berapa jamaahnya Abdul Robi Rasul Sayyab, dia yang dosen syariah di Ta'wil Universitas Kabul. Paling dia punya mahasiswa binaan alat-alat apa paling 10.000 maksimal. Nanti Burhanuddin Rabbani juga segitu paling harokat. Kalau yang dianggap baik itu mereka aja yang bisa nanggung beban jihad itu juga mereka. Begitu mereka semua syahid, dia berhenti. Tapi faktanya enggak. Yang berjihad yang gugur saja, yang syuhadanya itu 1,5 juta orang. Banyak sebagian besar mereka yang berjihad orang-orang kampung. Ya kan? Orang-orang yang agamanya sangat-sangat awam. Lihat ada orang sholat berjamaah, makmum membaca waladzalin, dia baca amin, kaget. Ya kan? Orang-orang luar Afgan ini kan yang tidak paham adab Hanafi, begitu sholat ke sana, dia baca amin sendiri, orang satu masjid habis sholat mentelengi. Iya, mana lah ada adab Hanafi waladzalin baca amin keras-keras. Tidak ada begitu kan. Awam sekali masalah sholat aja, balat ini masalah akidah yang rumit-rumit, tidak paham itu. Makanya banyak orang-orang Saudi, ya kan, orang-orang yang sudah tertarbiyah itu datang ke Afgan itu meremehkan. Orang-orang tidak paham akidah begini kok mau memperjuangkan Islam. Ini berarti perang antara orang musyrik melawan komunis, kesimpulannya begitu. Itu yang membuat apa yang disebutkan tahzir, ya. Penggembosan ya, yang sering membuat banyak masalah antara orang-orang Arab dengan orang-orang asli Afghanistan. Begitu banyak sekali tanda-tanda husnul khotimah pada diri kaum muslimin, ya, banyak menyebabkan apalagi ya para mujahidin dan para syuhadanya. Atau melihat Masya Allah kemarin atau kemarinnya lagi ya, ada komandannya itu Brigit Al-Qosam itu, Ahmad Al-Ja'bari itu, sama seorang kawannya Muhammad Hamad ya, di rudal mobilnya oleh Israel itu syahid. Dilihat ada foto dua orang itu beberapa bulan sebelum syahidnya. Emang antum lihat sendiri di videonya itu ya, bagaimana yang menghadiri apa pemakaman jenazahnya itu mungkin puluhan ribu orang di Gaza itu. Menunjukkan apa? Menunjukkan ribuan umat Islam itu jadi saksi, mereka ini orang baik-baik. Mungkin kalau orang terlalu mudah menfonis akan bilang, alah orang Al-Qasam juga bawahannya sayap militernya Hamas. Hamas dan enggak akan cari hati Islam. Berarti ini berjuang di bawah bendera sekulerisme, nasionalisme. Tapi ribuan orang jadi bukti, ini ada tanda-tanda husnul khotimah pada orang-orang seperti ini. Wa yarawna sabra sabirina, mereka akan melihat bagaimana banyak di antara umat Islam itu yang menunjukkan kesabaran yang luar biasa. Antum lihat ya, video-video Suriah atau foto-foto Suriah itu dari bayi yang baru umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun sampai mbah-mbah yang umurnya 70-80 tahun itu dengan awamnya mereka itu ya, dengan tingkatan agama mereka yang sangat awam itu menunjukkan mereka punya kesabaran yang melebihi kesabaran kita semua di sini. Bagaimana ya, orang-orang hari-hari mendapatkan kesulitan hidup begitu makin banyak orang mati itu mereka ya makin nekat untuk melanjutkan perang. Macam ini orang-orang awam itu. Anda melihat tuh banyak yang tidak berjilbab. Ibu-ibunya, banyak ibunya, gadis-gadis itu juga banyak yang belum pakai jilbab. Jangan bicara lagi masalah adal jauh. Gitu. Bisa dihitung ya. Bahkan bisa jadi yang pakai cadar itu mayoritasnya istri dari mujahidin yang dari luar negeri, dari Libya, dari Tunisia, dari Mesir, dari Sudan, dari Saudi, dari Kuwait, dari mana-mana. Jadi mayoritas masyarakat tempat sendiri perempuannya juga banyak pakai celana jin gitu. Itu di satu sisi kekurangan, tapi ada bukti-bukti mereka mempunyai sifat-sifat orang mukmin. Apa itu? Di antaranya kesabaran. Kesabaran. Wa quwwata imanin wa yaqinil mu'mininal muqinin. Dan kekuatan iman orang-orang mukmin dan keyakinan orang-orang yang yakin. Ini ada banyak bukti seperti itu. Walhalu annahum yahkumuna alaihim jami'an bil kufri wa adamil islam. Sementara mereka faktanya begitu, tapi mereka kok memvonis mereka sebagai orang kafir bukan muslim. Fayadalluna fi tanaqudin kabirin la ya'lamuhu illallah. Maka pada diri mereka terjadi tadi kontradiksi. Benar enggak saya ini ya? Saya hukum-hukum kafir, tidak muslim, tapi kok ada tanda-tanda keimanan, kesolehan, kesabaran, keyakinan, tanda-tanda Islam, tanda-tanda iman. Wala yumkinuhum fi qararati anfusihim dakuhu. Dan mereka dalam jiwa mereka sendiri tidak bisa menolak adanya tadi apa, pertentangan batin tadi. Likas roti, kenapa? Karena banyak. Wa kuwati dilalatihi. Dan kuatnya penunjukannya. Bukti-bukti tadi itu menunjukkan adanya keislaman dan keimanan pada diri mereka. Wa fitriyatihi. Sekaligus kesesuaian kondisi mereka dengan fitrahnya di negeri Islam. Ya, muslim ada maksiat, jelas. Tapi ada juga bukti-bukti mereka ini mempunyai keislaman dan keimanan. Nah, ini yang menyebabkan pada diri mereka timbul pertentangan batin yang kuat. Wallahu a'lam. Demikian dulu untuk malam hari ini. Kita lanjutkan pertemuan ingatan, insyaAllah kita akhiri dengan doa masalah dulu sendiri. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah,